Hazır ustad. Bismillah. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men valah ve ba'du. Kala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi İcdima'ul Cuyusi al-İslamiyyati ala al-harbil mu'attila wal jahmiyyah. وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَكُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ رِضَى أَوْ عَنْ غَلَبَةٍ أَوْ عَنْ غَلَبَةٍ وَاشْتَدَّتْ وَطَأَتُهُ مِنْ بِرٍّ أَوْ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ فَلَا يَخْرُجُ عَلَيْهِ جَارٌ أَوْ عَدَلٌ ونغزو معه العدو ونحج معه البيت ودعو الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها ونصلي خلفهم الجمعة والعيدين قاله غير واحد من العلماء وقال مالك بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alikhwatul Ahibbatu, kita lanjutkan pembahasan kitab kita Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah fi Harbil Mu'attilati wal Jahmiyah. Masih dalam penjabaran tentang manhaj atau metode beragama Ahlussunnah. Metode beragama Ahlussunnah yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Pada pekan lampau kita telah menjelaskan bagaimana metode Ahlussunnah dalam menyikapi para sahabat. Bahwasanya mereka kita anggap adalah orang terbaik di antara umat ini. Mereka semuanya adalah orang-orang yang Allah ridhai. Mengimani bahwasanya kita mencintai mereka bagian daripada iman. Ya, karena Allah mencintai mereka, karena Allah meridhai mereka. Wajib menyelaraskan agama dengan cara beragamanya mereka. Maka malam hari ini kita akan berbicara bagaimana sikap Ahlussunnah tentang hak-hak penguasa, bagaimana interaksi masyarakat kaum muslimin dengan penguasanya. Dan ini adalah merupakan bagian manhaj Ahlussunnah. Siapapun yang menulis kitab tentang manhaj dari berbagai macam mazhab akan ketemu apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Zaid ini. Ya, semua sepakat dalam hal ini. Tak ada yang menyelisihi. Apa dia? Wassam'u wa ta'atu li'a'immatil muslimin. Kewajiban mendengar dan taat terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa kullu man waliya amral muslimin. Wajib taat dan patuh kepada semua orang-orang yang menjadi wali bagi kaum muslimin, pemimpin bagi kaum muslimin. Ya. An ridhan au an ghalabatin. Baik mereka menjadi penguasa dengan keridhaan masyarakat, rakyat. Ya, dengan musyawarat dari rakyat, kesepakatan rakyat. Awan ghalabatin, baik mereka menjadi penguasa dengan kemenangan. Apapun cara kemenangan tersebut. Dahulu kemenangan bisa diperoleh dengan peperangan. Mereka memberontak dan mereka kuat mengalahkan penguasa sebelumnya. Maka dengan hal itu mereka menjadi penguasa yang sah, ditaati, dipatuhi sebagaimana terjadi dengan dinasti Bani Abbas atau Al-Abbasiyah. Yang meruntuhkan dinasti Bani Umayyah Al-Umayyah. Ya. Mereka dapat mengalahkan dinasti Umayyah ketika melemah. Jadilah mereka penguasa bagi kaum muslimin. Wajib ditaati dan dipatuhi didengarkan. Walaupun mereka meraih kekuasaannya dengan jalan pemberontakan. Ya. Apapun jalannya, baik pemberontakan, oposisi, ya, baik dengan jalan demokrasi taswid, mereka menang dengan suara terbanyak, maka dikatakan mereka berhak menjadi penguasa dan harus dipatuhi dan didengarkan. Jadi sistem pemilihan penguasa dalam Islam itu tiga. Ini yang ketiganya. Yang pertama dengan sistem musyawarat. Itu yang terjadi dengan kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Dia menjadi khalifah dengan musyawarat para sahabat. Presentasi para sahabat yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka sepakat memilih menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah kaum muslimin. Ini jalan yang pertama, asyura, musyawarat. Dan ingat, musyawarat tak sama dengan demokrasi. Demokrasi ya hasil daripada pungutan suara. Musyawarat tidak. Ya, beberapa orang-orang yang dikenal senior, yang berakal, memiliki pengalaman, memiliki jasa-jasa terhadap Islam, ya, mereka memilih. Maka mereka adalah merupakan presentasi daripada kaum muslimin. Ketika mereka memilih, sepakat, jadilah ketika itu seseorang menjadi penguasa, khalifah. Ya, Ahlul Halli wal Aqdi, disebut dengan nama Ahlul Halli wal Aqdi. Mereka lah yang mengurai dan mereka yang mengikat. Mereka yang mengikat seseorang menjadi penguasa, Ahlul Halli wal Aqdi. Ya. Ini sistem pertama. Ya. Apakah sama dengan dewan di negeri kita misalnya dengan DPR, Dewan Pertimbangan Rakyat atau MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat? Jawabannya tak sama. Karena DPR di kita dipilih dengan suara, MPR pun demikian dipilih dengan suara terbanyak. Adapun al-halli tidak. Ada kaitan dengan suara. Ya. Jadi ini sistem pertama, musyawarat. Dan musyawarat tak sama dengan apa tadi? Demokrasi. Demokrasi semua manusia sama, satu suara. Baik dia seorang pelacur, baik dia seorang ulama, tak ada beda. Baik dia seorang waria, baik dia transgender, punya KTP, dia punya suara. Inilah namanya taswid. Ya, baik dia perempuan, baik dia laki-laki. Yang kedua, sistem kedua namanya adalah al-wasiyah, penunjukan. Di mana penguasa menunjuk siapa yang berhak menjadi pengganti setelahnya, namanya wasiyah, wasiat, dengan penunjukan. Bagaimana ditunjuknya Umar menjabat sebagai khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq setelah beliau meninggal. Dia buat wasiat. Ya, sebelum dia wafat, penggantinya adalah Umar bin Khattab. Maka ini wajib ditaati. Bahkan sekiranya penguasa memilih 2-3 ya khalifah yang berganti-ganti, sah. Si A yang menjadi khalifah pengganti saya, jika dia meninggal si B, jika dia meninggal si C. 3 sekalian sah. Wajib ditaati. Bagaimana terjadi pada masa pemilihan Nabi SAW terhadap 3 jenderal dalam perang Mu'tah. Yang memimpin perang adalah Abdullah bin Rawaha. Jika dia terbunuh, maka Ja'far bin Abi Thalib. Jika terbunuh, yang pertama Zaid bin Thabit. Jika terbunuh, Ja'far bin Abi Thalib. Jika terbunuh, Abdullah bin Rawaha. Berganti-ganti. Meninggal yang satu, digantikan satu. Meninggal satu, digantikan satu. Sah? Ya. Namanya dengan sistem wasiat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang ketiga. Sistem ghalabah. Kemenangan diperoleh. Apapun caranya. Baik dengan demokrasi, baik dengan oposisi, baik dengan demonstrasi. Ya. Akhirnya naiklah mereka sebagai pemenang. Ya, mereka menguasai negeri. Maka mereka dianggap sebagai penguasa yang sah. Wajib dipatuhi, didengarkan, ditaati. Ya, adapun dosa yang tertumpah sebabkan karena mereka merontak, itu mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan mereka. Urusan rakyat patuh taat kepada mereka. Ya. Sebagaimana terjadinya pemindahan dinasti dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, dari kaum muslimin, dari kaum muslimin wajib dipatuhi, dengarkan. Baik mereka menjadi pemimpin dengan keridhaan kaum muslimin, musyawarat contohnya, wasiat, ataupun dengan kemenangan yang mereka capai. Washtaddat wat'atuhu. Ya, bersangatan kekuasaannya. Stabil dia buat negeri. Menunjukkan dia kuat, penguasa-penguasa yang kuat. Ya. Min barrin au fajirin, baik orang yang memenangkan ini adalah orang yang barrin saleh dalam dirinya, baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun fajir, atau orang ini yang berhasil memenangkan ini seorang yang fasik, tak baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim. Ya. Tak baik hubungannya kepada Allah ataupun dia zalim kepada manusia, tapi ketika dia berkuasa tetap dipatuhi. Kita mengenal penguasa yang zalim yang luar biasa kezalimannya, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang membunuh sebagian sahabat, membunuh Abdullah bin Zubair, yang membunuh Sa'id bin Sa'id bin Jubair, ya, dan membunuh sebagian daripada tabi'in. Tapi para sahabat semacam Anas, Abu Hurairah tetap sholat di belakangnya. Ya. Meski dia zalim, meski dia mengambil hak-hak masyarakat rakyatnya, merampas, merampok, zalim. Ya. Tetap dipatuhi. Selama dia masih menegakkan sholat. Kata Nabi, "Ma aqamu fikumus shalah." Selama dia masih menegakkan sholat atau dia membiarkan penegakan sholat, dibiarkan azan berkumandang di mana-mana, selama dia tidak yakfur kufran bawah, tidak kafir dengan kekufuran yang nyata. Ya. Kata Nabi, malam tarau kufran bawahan. Selama kan tidak melihat dia kafir dengan kafiran nyata, tawatuhi dia, taati dia. Kata Nabi, wa in darabu dhahrak, walaupun mereka memucut punggungmu, wa in akhadhu malak, walaupun mereka mengambil hartamu, patuhi, dengarkan. Kezaliman dia, dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kalian adalah kewajiban yang Allah tuntut daripada kalian. Mengapa demikian, Ustaz? Jawabannya, semua ini demi kemaslahatan yang besar. Ya, persatuan kaum muslimin, tak tertumpah darah kaum muslimin. Ketika masyarakat memberontak terhadap pemimpin semacam ini, tertumpahlah darah-darah yang tak layak tumpah. Bahasa Arabnya darah yang ma'asum. Darah yang tak layak tumpah, tumpah. Dan itu telah kita lihat, kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemberontakan rakyat kepada penguasa yang zalim, dampaknya adalah kekacauan. Negeri tersebut caos. Mana contohnya? Banyak. Lihat Libya. Lihat Irak. Ya, lihat Mesir. Lihat mana lagi? Dan lain-lain. Ini contoh yang kita hidup lihat. Dampaknya lebih fatal. Karena itu disuruh kita sabar. Dan agama kita mengajarkan ini penguasa zalim bisa naik gara-gara kezaliman rakyat yang banyak. Harusnya mereka introspeksi diri mereka, berbenah, bertobat kembali kepada Allah agar tidak Allah hukum mereka dengan memilih untuk mereka pemimpin yang zalim. Ini karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala berikan ya azab dengan kezaliman serupa. Kata Allah, "Wa kadzalika nuwalli dzalimina ba'dhum ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami kuasakan yang zalim dengan yang lebih zalim daripadanya, dengan sebab apa yang dia buat, yang dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ya, kita zalim, dikuasailah kita dengan penguasa yang zalim. Ya, itu kata Allah. Kata Ali bin Abi Talib, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian? Ya, sebagaimana kalian? Kadar keimanan kalian, kebaikan kalian atau kefasikan kalian, kemaksiatan kalian, kekufuran kalian, yuwalla alaikum. Begitulah yang akan menjadi pemimpin bagi kalian. Agama kita mengajarkan demikian. Maka tak benar namanya perbaikan itu bukan dari atas, bukan penguasa yang kita perbaiki. Apa yang kita perbaiki? Masyarakat dari bawah. Penguasa itu ibarat pucuk daripada pohon. Pohon itu yang menentukan adalah akarnya. Akar inilah ya yang harus diperbaiki. Ketika akar baik, batang pun baik, pucuk pun baik, cabang pun baik, ranting pun baik. Kalau kita sibuk menuntut yang atas itu baik, tak peduli dengan pembenahan akar pohon, batang pohon, maka bagaimana mungkin? Mustahil. Tak akan mungkin masyarakat singa, tikus yang mimpin. Masyarakat tikus pasti pemimpinnya tikus. Udah ini kaidah. Jadi jangan salah-salahkan, sibuk menyalahkan pemimpin. Salahkan dirimu sendiri. Kalau kau singa, pemimpinmu singa. Kalau kau tikus, tak akan mungkin tikus. Dia memimpinnya singa, mustahil. Ya, pemimpin itu turun dari langit atau dari bawah dia bangun? Dari bawah. Pemimpin dari kita, bukan dicampakkan dari langit. Maka pembenahan dari bawah. Ini konsep agama. Tapi tak banyak yang mau meyakininya. Menerimanya, tak rela. Sehingga mereka selalu melihat ke atas. Sebenarnya karena ambisi mau berebutkan yang di atas, itu sajanya. Sehingga siapapun yang naik, tak jauh-jauh beda. Karena kualitas masyarakatnya seperti itu. Ya. Paham kira-kira? Ini manhaj kita loh. Ini bagian cara beragama kita. Ini yang membuat kita beda dengan manhaj-manhaj pergerakan-pergerakan yang lain. Ini yang membedakan kita dengan kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij, kaum Rafidhah Syiah yang mereka menghalalkan, memberontak kepada penguasa. Ini yang membedakan kita dengan gerakan-gerakan kontemporer. Ya, apakah namanya Al-Qaeda, apakah namanya ISIS, apakah nama Jamaah Islamiyah, kita beda dengan mereka. Di negeri kita apakah namanya NII, negara Islam, kita beda dengan mereka. Ya. Apalagi mereka nanti dengan nama Ansarud Daulah, beda gitu sama mereka. Kalau mereka teriak, kalian penjilat, apa yang kita jilat? Subhanallah. Kita tak ada hubungan dengan para penguasa. Kita tidak ingin bangku yang dimiliki penguasa pindah kita, tidak. Ambil sama kalian tersebut. Kami membela kalian. Kami mendoakan kalian, membantu kalian dalam segala macam bentuk kebaikan. Program yang baik kami dukung. Kalau perintahkan kami kepada kemaksiatan, kami tidak ikut. Subhanallah. Tapi kami tetap kepada kalian. Taat. Dalam perkara-perkara yang tak bertentangan dengan ajaran agama kami. Ini akidah Ahlussunnah. Maka tak ada cerita demo-demo, tak ada. Ya. Apalagi buat gerakan-gerakan bawah tanah, pemberontakan, bertentangan dengan manhaj, bertentangan dengan Nabi sendiri. Ya. Kata para sahabat, ala nuqatilhum? Kalau kami lihat mereka melakukan perbuatan munkar, bolehkah kami perangi Rasulullah? La, tidak. Subhanallah. Illa antarau kufran bawahan. Kecuali kalau kalian lihat nyata mereka telah kafir. Lakum minallahi burhan, lakum fi minallahi burhan. Jelas-jelas ada keterangan nyata kekafiran mereka dengan pernyataan dia kafir. Pernyataan dia murtad. Ya. Baik, kalau ini sudah terjadi, boleh kita memberontak kepadanya? Jawabannya, timbang sisi maslahat mudarat. Kalau ternyata lemah, tak punya kekuatan, sabar. Meski pemimpinnya kafir, tak boleh memberontak. Ketika tak memiliki kemampuan, lemah. Karena itulah Nabi SAW menyuruh para sahabat ketika di Mekah untuk sabar. Kata Umar, ya Rasulullah, kita perangi mereka. Kata Nabi, lam nu'mar bidzalik, lam nu'mar bihadza. Kita belum lagi dipintahkan untuk berperang. Lebih bertahan, lebih bersabar dalam intimidasi, dalam teror. Subhanallah, 13 tahun di kota Mekah Nabi bersabar. Pemimpin-pemimpin Mekah yang kufurannya, simbol-simbol kufuran di mana-mana, Nabi bersabar. Kenapa bersabar? Memang belum masanya. Jangan dipaksa. Jika ada sebagian segelintir orang salah memahami agama, semangat berlebihan tinggal di negeri kafir, dikuasai orang-orang kafir, ingin memberontak kepada mereka, habis mereka. Ini kebodohan. Sabar. Ya. Jadi bukan secara mutlak, Ustaz, ini kafir nih, kami serang. Tidak bisa. Pertama kau pastikan kekafirannya. Itu bukan engkau yang menghukum dia kafir. Ulama-ulama, dari perkataannya, dari sikapnya, perbuatannya. Ya. Dan mengkafirkan seseorang muslim memiliki banyak syarat. Tak boleh pakai prasangka. Ya. Subhanallah. Inilah kita-kita. Kata beliau, fala yakhruj alaihi. Tak boleh seseorang memberontak kepadanya. Jarau au adalah. Baik dia berbuat zalim ataupun dia berbuat adil. Wa naghzu ma'ahu al-adu, dan kita siap ikut berperang di bawah benderanya. Jadi jihad dalam Islam bukan sembarang dikomandokan jihad, tidak. Dalam Islam jihad itu, jihad dibagi dua. Satu namanya jihadut talab, jihad sifatnya adalah ekspansi, perluasan wilayah Islam. Agar Islam tak ada yang menyekat, dia harus masuk ke negeri manapun juga. Jangan disekat. Ketika ada yang menyekat Islam, penyekatnya harus dihilangkan. Ingat, dalam Islam jihad bukan tujuannya menumpahkan darah. Tujuannya agar memerdekakan manusia. Agar mereka menjadi hamba Allah dengan pilihan mereka. Tak boleh dihalangi. Itu tujuan jihad. Bukan darah. Buktinya apa? Nabi mengharamkan membunuh perempuan-perempuan. Kaum musyrikin, orang tua, anak-anak yang tak ikut perang, para ahli ibadah yang dalam rumah ibadah, jangan diganggu. Ini menunjukkan bukan darah diinginkan. Ya, kalau darah dihabisi semua, sebagaimana ISIS dan lain-lainnya, semua dibantai, anak kecil dibantai. La ilaha illallah. Ya, wartawan-wartawan dibantai habis, turis-turis dibantai habis. Ini apa? Ini memalukan. Bukan jihad. Karena itulah disyariatkan jihad untuk mengangkat berbagai macam penghalang-penghalang dakwah. Ingat, Islam itu dalam berjihad tidak memaksakan masuk Islam, enggak ada paksaan. Sebagaimana kaum kafirin memaksakan orang-orang Islam ketika mereka berkuasa masuk ke agama Nasara. Lihat bagaimana ketika di Andalus, ketika melemah, kaum muslimin sibuk dalam gelimang syahwat. Anak-anak mudanya dalam hura-hura yang berkepanjangan, orang tuanya diam, habislah mereka dikuasai musuh-musuh mereka. Dipaksa mereka untuk merubah semua nama-nama mereka, dipaksa mereka ikut agama Nasara. Yang tak ikut, diadili, dibunuh, dibakar, ditenggelamkan, macam-macam. Hingga punah mereka. Islam tak ada. Tak ada paksaan dalam agama. Salahuddin ketika berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, tak ada paksaan. Ahlak Islam ini tidak boleh masuk ke dalam Islam, tidak boleh. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam beragama. Orang luar Islam tidak dipaksa, tidak boleh dipaksa masuk Islam. Subhanallah. Jadi ini bukan tujuan daripada jihad itu memaksakan orang masuk Islam, tidak. Menyekat penghalang-penghalang. Ini bagian jihad pertama, namanya jihad al-talab. Yang kedua, ingat, jihadut talab ini, di antara syarat jihadut talab harus dengan perintah pemimpin kaum muslimin. Tak boleh sembarangan orang, beberapa grup, ya, seratusan orang, 2000-an orang, bawa pedang masing-masing, bawa kami berjihad. Ini tak benar. Kacau balau kok dibijinkan semacam ini. Dahulu ada namanya laskar jihad. Ini tak benar. Jangan buat negara dalam negara. Ya. Dan semacamnya lah. Ya, dilatih secara tentara, dipakaikan baju tentara, diberi pangkat-pangkat tentara. Keluar. Bawa senjata. Ini enggak bisa. Kacau balau. harus dengan perintah pemimpin kaum muslimin. Di negeri kita ini tentu ada yang punya hak. Ya. Penguasa kita yang mengatakan ini kita berperang dengan negara yang ya, ingin mencaplok negeri kita. Siap. Itu namanya jihad talabi. Jihadut talab. Harus dengan pemimpin. Harus jelas. Benderanya di bawah bendera yang jelas. Dan itulah ketika terjadi kacauan di negeri Suriah. Sulit mengatakan jihad. Kenapa? Tak jelas bendera. Tah mana bendera yang dapat berkumpul mereka di bawahnya. Tak jelas. Berpuluh praksi-praksi mujahidin. Bahkan saling mengkafirkan satu sama lain. Memerangi satu sama lain. Tak ada di sana jihad. Subhanallah. Karena itulah sampai detik ini tak pernah mereka berhasil mengalahkan musuh mereka. Belum lagi akidah mereka centang perenang. Ya, berat. Ini jihad pertama, jihad talabi. Di antara syaratnya tidak usah ada perintah pemimpin kaum muslimin. Adapun jihad kedua, namanya jihad difa'i. Jihad dalam rangka membela negeri. Datang musuh dari luar, menyerang negeri kita, wilayah kita, kota kita, kampung kita. Ketika itu kita angkat senjata. Perangi mereka yang ingin merangi negeri kita. Dalam hal ini, jihad difa'i ini ketika datang tiba-tiba musuh, tak perlu nunggu perintah daripada pemimpin tertinggi. Enggak ada waktunya. Kita bela harga diri kita, martabat, darah kita, keluarga kita, harta kita, negeri kita. Ini namanya jihad difa'i. Ya. Jadi yang namanya jihad syar'i di bawah komando, bukan sembarangan. Karena itu dikatakan di sini, ya, wa naqzu ma'ahu al-adu, kita ikut berperang setia dengan mereka, memerangi musuh-musuh mereka. Wa nahujju ma'ahu al-bait, kita setia haji bersama mereka. Ya. Bersama pemimpin kita. Wa dafu shadaqati ilaihim mujziyatun idza talabuha. Kita boleh memberikan zakat kita kepada mereka kalau mereka minta, kita beri. Wa nusalli khalfahumul jumu'ata wal 'idain, kita siap salat belakang mereka, baik salat Jumat, baik salat dua raya, tetap membangkang kepada mereka, ikut mereka dalam menentukan hari raya, ikut mereka, jangan buat hari raya sendiri. Jangan salat sendiri. Mereka berhari raya, kita berhari raya. Ya. Kadang-kadang aneh di negeri, sebagian negeri kaum muslimin. Ya, karena lemahnya penguasa untuk mengendalikan kaum muslimin, diizinkan, silakan buat araya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kadang-kadang pusing. 3 hari araya kaum muslimin. Ini hari raya ini milik ormas ini, hari raya ini milik ormas lain dan penguasa, hari raya ini milik kaum tarikat. Enggak, kita sholat di belakang mereka, berhari di belakang mereka. Bersama mereka kita berhari raya. Agar terwujud persatuan. Bahkan ulama mengatakan, kalau kau melihat bulan, tapi penguasa tetapkan berbeda dengan apa yang kau lihat, tak boleh kau ajak orang berpuasa, kau puasa sendiri. Subhanallah. Supaya kau jangan mengacu orang. Biarkan mereka bersatu. Subhanallah. Ada yang mengatakan puasa sendiri, ada yang mengatakan tidak, tak puasa, ikuti puasa bersama pemerintah kaum muslimin. Qalahu ghair wahidin minal ulama, cara beragama dan bersikap terhadap penguasa ini adalah merupakan perkataan bukan hanya satu ulama, banyak ulama. Bongkarlah semua buku manhaj dari zaman ke zaman, tak pernah mengenal satu sama lain, tapi sama, keluarnya sama. Kenapa? Karena sumbernya sama. Ya. Naam, tafadhal Ustaz. Aina mikrofon laka? لا نصلي خلف المبتدئ منهم إلا أن نخافه فنصلي واختلف في الإعادة ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن نفسك ومالك. نعم. وقال مالك بركاته مالك رحمه الله لا نصلي خلف المبتدئ منهم إلا أن نخافه ونصلي. Ini pendapat Malik rahimahullah. Kita tidak sholat di belakang mereka, maksudnya penguasa ahlul bid'ah, kecuali kita khawatir dari mereka, khawatir risiko yang kita tanggung, yang kita tuai disebabkan karena sikap kita tak mau sholat di belakang mereka. Fanusalli. Kalau itu yang kita khawatirkan, tetap kita wajib sholat di belakang mereka. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah, tak sholat di belakang mereka. Tentunya pendapat ini adalah pendapat Imam Malik dengan ijtihad beliau rahimahullah. Ya, tapi ini pendapat yang marjuh. Subhanallah. Maksud marjuh lemah. Kenapa? Karena para sahabat sholat belakang para penguasa yang zalim. Ya. Mereka sholat Abu Hurairah dan lain-lain, Anas bin Malik, Abu Bakrah. Mereka sholat belakang penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Waktulifa fil i'adah. Walaupun dipersisikan hukumnya, apakah mengulangi kembali? Kalau andai kata dia sholat belakang seorang penguasa yang bid'ah, ahli bid'ah, apakah dia mengulangi kembali nanti ketika di rumah, atau dia tak mengulangi kembali, dipersisikan dalam hal ini menurut mazhab Malik, karena dia ulama daripada ulama Malikiyah. Manhaj ini adalah manhaj ya mazhab Malikiyah. Tapi walaupun demikian, semua mazhab mirip-mirip seperti ini. Ya, keyakinan mereka kecuali perkara-perkara khilafiyah yang sedikit semacam ini. Kemudian wala ba'sa bi qitali man dafa'aka min al-khawarij, tidak mengapa engkau bila terpaksa harus memerangi, membunuh orang-orang yang ingin mencelakaimu daripada kaum khawarij. Ya, ingin membunuh kita, kita bela diri. Kalaupun dalam bela diri harus terpaksa membunuhnya, kita bunuh. Kalau terdesak terpaksa harus membunuhnya, kita bunuh. Ya, datang al-khawarij, datang misalnya pemberontak, ya, ingin mengambil ya harta kita, kita bela. Ingin menumpahkan darah kita, kita bela diri. Walaupun harus sampai pada tingkat kita terpaksa membunuhnya, bunuh. Ya. Kalau sifatnya terpaksa, darurat. Wallusus, demikian juga pencuri masuk ke rumah kita, kita dilarang membunuhnya kecuali kalau terpaksa. Ya. Kalau tidak kita yang mati, maka dia yang mati. Tak bisa lain jalannya misalnya. Tapi kalau dapat, jangan dimatikan dia. Kecuali harus terpaksa. Dia datang, masuk ke rumah, merampok, bawa senjata. Kalau kita tak membela diri kita, mungkin kita akan tewas di tangannya. Kita bela diri kita, terpaksa harus membunuhnya, tak mengapa. Ya. Orang semacam ini damu hadar, darah mereka sia-sia. Darah mereka tidak dituntut. Penguasa tak menuntut orang semacam ini untuk dikisas, tidak, ataupun dia tidak dalam Islam. Ya. Pencuri masuk rumahmu, jika kau tak bunuh dia, dia bunuh engkau. Terpaksa, dia sudah bawa senjata, kelewang, macam-macam. Sudah dekat di lehermu, engkau berusaha. Tak bisa terus membunuhnya, bunuh. Ya. Baik dia pemberontak, baik dia pencuri, ya. Minal muslimin, dari baik dia adalah merupakan orang-orang Islam, wahli zimmah, ataupun dia adalah orang-orang kafir ahlu zimmah, yang tinggal bersama kaum muslimin, yang mendapatkan hak tinggal bersama-sama kita. Mereka membayar pajak setiap tahunnya. Kalau mereka membunuh kita, ingin membunuh kita, mereka ingin mencuri harta kita, kita membela diri. Kalaupun harus sampai pada tingkat membunuh, bunuh. Ya, an-nafsika wa malik. Mereka ingin ambil hartamu, ingin ya tumpahkan darahmu, kau bela diri. Walaupun dalam bela diri tersebut harus dengan ya, menumpahkan darahnya. Tapi ingat, itu jalan terakhir. Berapa sih waktu kita? 3 menit lagi. Naam, tafadhal Ustaz. Wa taslimu li sunani la tu'aridu bi ra'yin wa la tudafi'u bi qiyasin. وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه وما عملوا به عملناه وما تركوه تركناه ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه ونتبعهم فيما بيّنوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث ولنخرج من جماعتهم فيما اختلفوا bihi atau fi ta'wilih. Naam, berkata Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani bagaimana nukul oleh Imam Ibn Qayyim Juziyah wa taslimu li sunan. Kita pindah kepada ya sikap lainnya. Bagaimana sikap kita terhadap sunnah Nabi? Hadis-hadis Nabi, asal Nabi, apa sikap kita? At-taslimu li sunan. Kita harus pasrah menerima sunnah Nabi. Semua yang datang dari Nabi kita terima. La tu'aridu bi ra'yin. Jangan pernah kau bantah sunnah Nabi karena bertentangan dengan logikamu. Ini penyakit ahlu bid'ah ini, yang menentang sunnah dengan logikanya. Ya, pernah salah seorang ulama Mesir berceramah di hadapan kaum wanita. Dia bercerita, sesungguhnya wanita-wanita para sahabat, ya, pernah Nabi berkata kepada mereka, ma ra'aitu min naqisati dinin wa aqlid adhhaba bi lubbi rajul haziman min ihdakunna. Tak ada seorang pun kulihat ya dari makhluk bernama wanita ya yang kurang akalnya, kurang agamanya, tapi dapat menguasai laki-laki yang paling hebat sekalipun, sebagaimana kalian wahai kaum wanita. Laki-laki kuat kadang-kadang kalah dengan apanya? Istrinya. Banyak laki-laki kuat tapi KU sama istrinya. Kata Nabi sendiri, aku heran. Kalian ini kurang akal, kurang agama, tapi dapat mengalahkan, membuat goyah pendirian laki-laki yang paling kuat sekalipun. Udah berengek dia, menangis dia, bang, bang, bang. Udahlah, lemah tuh. Di mana lebih kuat? Perempuan apa laki-laki sebenarnya? Mana lebih kuat? Hah? Tergantung. Ya. Jadi ada seorang perempuan yang dia terpaku kena paham-paham feminis, paham-paham gender. Ya, dia protes. Saya tak setuju sama hadis ini. Bagaimana kami dikatakan kurang agama, kurang akal, kami tak setuju dengan di sini. Ya, maka berkatalah sang ulama tersebut, ini hadis untuk para wanita-wanita sahabat. Nabi berkata kepada mereka, kalian adalah wanita-wanita yang kurang akal, kurang agama. Tidak untuk perempuan semacammu. Kalau engkau tak punya akal, tak punya agama. La aqlun waladin. Para sahabat, iya. Engkau la aqlun waladin, agamamu tak ada, akalmu pun tak ada. Ya. Banyak orang-orang semacam ini yang membantah sunnah dengan logikanya, banyak luar biasa. Kadang-kadang orang ngaji pun tak peduli dia. Apalagi masalah poligami, paling anti kali. Subhanallah, keluar semua dalil. Ya. Banyak masalah warisan, macam-macam. Ya, tak sesuai logikanya. Ditolak. Sampai di sini dulu lah ya. Bisa itu ulangi lagi panjang ini. Ya enak nanti. Tanggung. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.